mengucapkan ucapan yang mungkar. Yang jelek, mungkar, yakni syani'an, ucapan yang jelek. Wazura, dan ucapan yang dusta. Wa inna allaha la'afuun ghafur, dan sesungguhnya Allah benar-benar maha pemaaf lagi maha pengampun. Ini ayat yang kedua. Semoga dipahami makna lebih kurangnya demikian insyaallah. Ayat yang ketiga, Allah mengatakan alladzina yuzahiruna min nisaihim, orang-orang yang telah atau orang-orang yang menzihar istri-istri mereka, orang-orang yang menzihar istri-istri mereka, thumma ya'uduna lima qalu, kemudian mereka kembali dari apa-apa yang mereka telah ucapkan. Kemudian mereka kembali dari apa-apa yang telah mereka ucapkan. Fatahriru raqabatin, maka hendaknya mereka ataupun nam memerdekakan budak. Maka hendaknya dia memerdekakan budak. Min qabli ayyatamassa, sebelum keduanya bercampur atau berhubungan. Asal makna ayatamasa, sebelum keduanya saling menyentuh. Tapi dijelaskan oleh para ulama, maksud ayatamasa yakni an-nikah. An-nikah, maksud an-nikah ay al-jima', al-jima', bercampur. Maka hendaknya dia memerdekakan budak sebelum keduanya berhubungan, bercampur. Bukan maksudnya menyentuh sebagaimana makna zahirnya menyentuh, bukan. Tetapi yang dimaksud adalah apa? Bercampur, berjima. Zalikum tu'adzuna bih, yang demikian itulah yang kalian dinasehatkan dengannya. Yang demikian itulah yang kalian dinasehatkan dengannya. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah terhadap apa yang kalian lakukan, yang kalian perbuat, itu maha melihat, maha mengetahui. Dan Allah terhadap apa yang kalian lakukan maha mengetahui. Itu lebih kurang ayat yang ketiga. Yang keempat, faman lam yajid, maka barang siapa yang tidak mendapati, yakni tidak mendapati budak. Faman lam yajid, maka barang siapa yang tidak mendapati, yakni mendapati budak untuk dimerdekakan, tidak ada budaknya atau ada budaknya tetapi enggak ada uangnya, itu sama-sama tidak mendapati. Sama seperti apa? Orang yang junub atau mau sholat, dia harus menggunakan air. kalau enggak dapat air, maka dia ada rukhsah untuk bertayamum. Nah, enggak dapat air ini ada dua keadaan. Memang enggak ada airnya, atau yang kedua ada airnya, cuma harus beli tapi dia enggak punya duit. Air pun cuma punya orang, kemudian orang tersebut apa? Tidak memberi, kita memintanya, atau bahkan dia kita membelinya tidak dijual. Itu juga namanya tidak mendapatkan air, walaupun airnya ada kelihatan. Begitu juga budak, maksud faman lam yajid, barang siapa yang tidak mendapati budak, yakni tidak ada budaknya, ada uangnya untuk membebaskan budak tapi budaknya enggak ada, atau ada budaknya tidak ada uangnya. Fa siyamu syahraini mutatabi'ain, maka dia berpuasa dua bulan berturut-turut. Fa siyamu syahraini mutatabi'ain. Min qabli ayyatamassa, sebelum keduanya saling bercampur, saling berhubungan badan. Faman lam yastati, maka barang siapa yang enggak mampu, kalau budak tadi, barang siapa yang tidak mendapati budak, kalau puasa, barang siapa yang tidak mampu berpuasa. Fa it'amu sittina miskina, maka dia memberi makan 60 orang miskin. Barang siapa yang tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka dia memberi makan 60 orang miskin. Dzalika litu'minu billahi wa rasulih. Yang demikian itu supaya kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dzalika litu'minu billahi wa rasulih. Yang demikian itu supaya kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tilka hududullah. Dan itulah batasan-batasan Allah. Walil kafirina azabun alim. Dan bagi orang-orang kafir azab yang pedih. Khonafiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sudah disebutkan pada pertemuan yang sebelumnya bahwasanya ayat-ayat di awal surah Al-Mujadilah ini turun tentang seorang wanita yang bernama siapa? Khawlah bintu Tha'labah yang dia mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya suaminya yang bernama Aus ibnu Shamit telah mengucapkan ucapan zihar, yaitu dengan mengatakan anti alayya ka dhahri ummi, engkau bagi saya seperti punggung ibuku. Naam, maka kata Khawlah bintu Tha'labah, fiyya wallahi wa fi Aus ibn Shamit anzalallahu sadra hadhi sadra suratil Mujadilah. Kata Khawlah bintu Tha'labah radhiyallahu anha, tentang aku demi Allah dan tentang Aus ibn Shamit, Allah menurunkan awal surah Al-Mujadilah. sudah kita sebutkan beberapa cerita kejadian yang disebutkan oleh Khawlah bintu Tha'labah. Adapun yang berkaitan dengan ayat-ayat yang setelahnya ini 2, 3 dan 4 masih penuturan Khawlah bintu Tha'labah sebagaimana yang disebutkan diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Dan ini termasuk sahih Abi Dawud. Turun ayat ini tentang Khawlah bintu Tha'labah. Qalat berkata Khawlah. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, murihi falyatik raqabatan. Maka berkata Rasulullah kepadaku, kata Khawlah, perintahkan dia, yakni perintahkan suamimu Aus ibn Shamit untuk memerdekakan budak. Murihi falyatik raqabatan. Ayo, sudah mulai bisa bahasa Arab ini, bahasa Arabnya dilatih. Perintahkan dia untuk dia memerdekakan seorang budak. Qalat, maka Khawlah mengatakan, fakultu ya Rasulullah, ma indahu ma ya'tiq. Wahai Rasulullah, kata Khawlah, dia tidak memiliki apa-apa untuk memerdekakan budak. Suaminya tidak memiliki apa-apa untuk memerdekakan budak. Qala, maka Rasul mengatakan, falyasum syahraini mutatabi'ain. Maka perintahkan dia, kata Rasulullah, untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut. Qalat, maka Khawlah berkata, fakultu, saya katakan, wallahi innahu la syaihun kabir ma bihi min siyam. Saya katakan demi Allah, sesungguhnya dia itu seorang yang sudah tua, syaihun kabir, seseorang yang sangat tua. Ma bihi min siyam, tidak mampu untuk berpuasa, tidak mampu untuk berpuasa apalagi 2 bulan berturut-turut. Dia sudah sangat tua, syaihun kabir. Qala, maka Rasul mengatakan, fal yut'im 60 miskinan wasqan min tamrin. Maka kata Rasulullah, hendaknya dia memberi makan 60 orang miskin dengan 1 wasak dari tamar. Qalat, maka Khawlah pun mengatakan, fakultu wallahi ya Rasulullah madzaka indah. Maka Khawlah mengatakan, wahai Rasulullah, naam, demi Allah, dia tidak memiliki itu, tidak memiliki makanan untuk memberi 60 orang miskin. Ini mirip ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah dengan kejadian orang yang menggauli, menjimai istrinya di siang hari di bulan Ramadan. Juga enggak mampu demikian. Qalat, maka Khawlah pun berkata lagi, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa inna sanu'inuhu bi'arakin min tamr. Maka sesungguhnya, kata Rasulullah, kami akan membantu dia dengan 1 wadah kurma. 1 wadah kurma. Dibantu oleh Rasulullah dia untuk memberi makan 60 orang miskin. Kami, kata Rasulullah, akan membantu dia dengan apa? 1 wadah kurma. Qalat, maka Khawlah berkata lagi, fakultu ya Rasulullah, Maka saya katakan, wahai Rasulullah, wa ana sa'inuhu bi arakin akhar. Dan saya, kata Rasul, kata Khawlah, wahai Rasulullah, akan membantu dia juga dengan sewadah kurma yang lain. Dibantu juga oleh istrinya. Saya akan membantu dia dengan sewadah kurma yang lain. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan setelah itu, qad asabti wa ahsanti fadhhabi fatasaddaki bihi anhu thumma stausi bibni ammiki khairan. Qalat fafa'altu. Maka Rasulullah mengatakan, ketika Khawlah mengatakan saya juga akan membantu dia dengan sewadah kurma, Rasul mengatakan, sungguh engkau telah benar, telah tepat, wa ahsanti, dan sungguh engkau telah berbuat baik. Engkau telah tepat apa yang kau lakukan dan engkau telah berbuat baik. Maka pergilah engkau, kemudian bersedekahlah dengannya atas nama suamimu. Yani dalam rangka membayarkan kafaroh suaminya. Tasaddaki bihi anhu. Bersedekahlah dengan kurma-kurma tersebut anhu, atas nama apa? Suaminya, yakni apa? Membayar kafaroh suaminya. Kemudian berilah wasiat kepada anak pamanmu dengan kebaikan. Qalat fafa'altu. Maka kata Khawlah, maka aku pun melakukannya. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan kepada kita faedah dari hadis ini, tentunya alang betapa baiknya Khawlah bintu Tha'labah. Naam, yang dia membantu suaminya untuk membayarkan kafarah suaminya. Kemudian ini juga faedah sebagai penguat apa yang telah kita sampaikan pada Fikih Muyassar kayaknya, bahwasanya ketidaktahuan seseorang tentang hukuman dari sebuah dosa itu tidak berarti dia gugur hukumannya. Ingat faedah ini? Saya ulangi. Ketidaktahuan seseorang tentang hukuman dari sebuah dosa tidak menyebabkan gugur hukuman itu dari dia. Bisa dipahami ya? Berbeda kalau seseorang melakukannya enggak tahu hukumnya. Nah, ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Walaupun itu diambil dari kemarin tentang seorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia telah menjimai istrinya di siang hari di bulan Ramadan. Kemudian ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, makna dari ayyatamassa adalah an-nikah, al-mas atau wal-lamas an-nikah. Yang dimaksud dengan al-lamas ayat atau ayatamasa wal-mas an-nikah. Nikah maksudnya apa? Bukan akad nikah, tetapi apa? Maksudnya al-jima. Inilah yang disebutkan di antara pendapat para ulama. Walaupun ada yang lainnya yang berpendapat ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, kalau pendapat tadi yaitu pendapatnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya almas an-nikah. Sementara yang lainnya seperti pendapat Az-Zuhri rahimahullahu taala, laisa lahu an yuqabbilaha wa la yamassaha hatta yukaffir. Tidak boleh bagi dia untuk mencium istrinya dan tidak boleh untuk menyentuhnya sampai dia membayar kafarah. Kata Az-Zuhri, tidak boleh bagi laki-laki yang telah menzihar istrinya untuk mencium istrinya dan juga menyentuhnya sampai dia membayar kafarah. Ini untuk ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, untuk poin yang disebutkan min qabli ayyatamassa, yaitu memerdekakan budak, kemudian apa? Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Disebutkan min qabli ayyatamassa. Walaupun tentunya secara zahir juga poin yang ketiga. Nah, harus tentunya dia membayar kafarah terlebih dahulu. Wa qad rawa ahlus sunan min hadithi Ikrimah an Ibnu Abbas. Ada hadis di sini yang menyebutkan tentang permasalahan ini. Ahlus sunan meriwayatkan dari hadisnya Ikrimah dari Ibnu Abbas, anna rajulan qala ya Rasulullah, bahwasanya ada seorang laki-laki yang berkata, ya Rasulullah, inni zahartu min imraati. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku terjatuh pada perbuatan menzihar istriku. Ada seorang laki-laki berkata, sesungguhnya aku wahai Rasulullah telah terjatuh kepada perbuatan menzihar istriku. Fa waqa'tu 'alaiha qabla an ukaffira. Maka aku pun terjatuh kepadanya sebelum aku membayar kafarah. Maka aku pun terjatuh kepadanya sebelum aku membayar kafarah. Dipahami bahasa jatuh ya. 6. Sebelum membayar kafarah, ternyata dia telah berhubungan dengan istrinya. Sudah bikin masalah zihar, ternyata sebelum bayar kafarah sudah menggauli istrinya. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma hamalaka ala dhalika yirhamukallah, apa yang membawamu untuk melakukan itu, semoga Allah merahmati engkau. Apa yang membawamu untuk melakukan itu, semoga Allah merahmatimu. Qala, maka laki-laki tadi berkata, ra'aitu khalqalaha fi dawil qamar. Aku melihat tipisnya pakaiannya di cahaya rembulan. Aku melihat tipisnya pakaiannya di cahaya rembulan. Maknanya apa? Enggak sabar dia melihat apa? Tipisnya pakaian istrinya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Qala, maka Rasulullah mengatakan, fala taqrabha hatta taf'ala ma amarakallahu azza wa jal. Maka kata Rasulullah, kalau begitu jangan engkau dekati dia sampai engkau melakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Jangan engkau mendekati dia sampai engkau melakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis ini yang dibawakan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, hadisnya sahih, dan juga dibawakan oleh Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Syekh Al-Albani membawakannya fi sahih sunan. Dalam sahih as-sunan, itu menunjukkan bahwasanya min qabli ayyatamassa itu jima atau sekedar menyentuh? Jima apa sekedar menyentuh maknanya berarti? Jima, ikhwanul fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika Rasulullah ketika ada orang menzihar istrinya, kemudian dia terjatuh berhubungan dengan istrinya, kemudian dia mengadu kepada Rasulullah SAW, kemudian dia mengemukakan alasannya karena aku melihat apa pipisnya, pakaiannya, maka setelah itu Rasul mengatakan kalau begitu jangan engkau dekati dia. Maknanya asalnya adalah apa? Jangan atau tidak boleh berhubungan, boleh berdekatan. Cuma ketika dikhawatirkan terjadi sebelum dia membayar kafarah, Rasul setelah itu memerintahkan jangan dekat-dekat. Apalagi kalau kafarahnya lama. Bisa dipaham ya? Kecuali misalnya orang ini bayar kafarah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya 2 bulan berturut-turut kalau dekat dengan istrinya, ya kana hidin rahimani wa rahimakumullah, ya enggak bakal sabar seseorang laki-laki sedemikian, ya kana hidin rahimani wa rahimakumullah. Al-muhim makna ayyatamassa yakni bercampur atau berhubungan. Khonafiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita baca penjelasan dari Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala. Qala rahimahullah ta'ala, alladzina yuzahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim. Orang-orang yang menzihar istri-istri mereka di antara kalian, mereka-mereka itu bukanlah ibu-ibu kalian. In ummahatuhum, bukanlah ibu-ibu mereka. Tidaklah ibu-ibu mereka illallai waladnahum, kecuali mereka-mereka yang telah melahirkan, yakni wanita-wanita yang telah melahirkan mereka. Kata beliau, al-mudhaharah minaz-zawjah. Yang dimaksud dengan mudhaharah minaz zaujah, an yakul ar-rajul li zaujatihi anti alayya ka zahri ummi, yaitu seorang laki-laki berkata kepada istrinya, engkau bagi saya seperti punggung ibuku. Au wairiha min maharimihi, atau selainnya dari mahram-mahramnya. Seperti misalnya dia mengatakan anti alayya ka dhahri ukhti, mahram-mahramnya. Au anti alayya haramun, atau dia mengatakan engkau haram bagi saya. Atau seorang suami mengatakan anti alayya haram, engkau haram bagi saya, padahal istrinya. Ingat ya, ini namanya zihar, bukan cerai. Hati-hati, ini zihar bukan cerai. Wa kana al-mu'tadu indahum fi hadha al-lafz fi hadha lafz az-zahr, dan kebiasaan di sisi mereka dalam hal ini adalah lafaz zahr, wali hadza sammahu Allahu ziharan, oleh karena inilah Allah menamakannya dengan zihar. Fa qala, maka Allah berfirman, alladzina yuzahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim. Orang-orang yang menzihar istrinya di antara kalian, bukanlah wanita-wanita itu istri-istri kalian, istri-istri mereka, ibu-ibu mereka. Ai kaifa yatakallamuna bihadzal kalami alladzi ya'lamu annahu la haqiqata lahu. Bagaimana mereka mengucapkan ucapan ini yang yu'lamu, diketahui bahwasanya dia tidak ada hakikatnya. Tidak ada hakikatnya menyamakan istri dengan ibu. Fayusbihuna azwajahum bi ummahatihim allati waladnahum. Maka mereka menyerupakan istri-istri mereka dengan ibu-ibu mereka yang telah melahirkan mereka. Walihada azzamallahu amrahu wa qabbahahu. Oleh karena inilah Allah menganggap besar urusannya dan menganggap jelek urusannya. Faqala wa innahum layaquluna munkaram minal qawli wa zura. Maka Allah mengatakan, dan sesungguhnya mereka benar-benar mengucapkan ucapan yang mungkar, yakni ucapan yang jelek, buruk, sanian, wazura ay kadziban, dan juga ucapan yang dusta. Wa innallaha la'afuwun ghafur. Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Amman sadara minhu ba'dul mukhalafat fatadarakahu bitaubatin nasuh. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun dari apa-apa yang muncul darinya sebagian penyelisihan. Kemudian dia bersegera bertaubat dengan taubat yang nasuha. Dari kata-kata afun wafur itu menunjukkan bahwasanya memang selain menunjukkan Allah itu maha afu, maha pemaaf dan juga maha pengampun, ini juga menunjukkan bahwasanya kebanyakan manusia itu menzalimi diri mereka sendiri. Kebanyakan manusia menzalimi diri-diri mereka sendiri. Terjatuh pada sebagian penyelisihan. Cuma fatadarakahu bitaubatin nasuh. Orang yang terjatuh pada penyelisihan terhadap syariat Allah tabaraka wa taala bersegera untuk memperbaiki kesalahannya dengan taubat yang nasuha. Maka inilah makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam khata'. Khata' itu berbeda dengan khati'. Khata' itu berbeda dengan khati'. Khata' itu maknanya apa? Fa'al, sighat mubalaghah. Maknanya apa? Setiap bani Adam itu suka terjatuh dalam perbuatan salah. Banyak terjatuh dalam perbuatan dosa, kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang-orang yang bertaubat. Dan dari sini terdapat faedah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya zihar itu hukumnya haram. Zihar itu hukumnya apa? Haram. Dari sisi mana zihar itu hukumnya haram, Afif? Dari sisi mana? Kita tahu kok zihar itu hukumnya haram. Enggak boleh. Naam, dikarenakan apa? Ada hukumannya, ada kafarohnya, berarti zihar itu hukumnya haram. Karena sebuah perbuatan yang ada hukumannya, kafarohnya, berarti itu sebuah keharaman. Sebagaimana orang yang menjimai istrinya di siang hari di bulan Ramadan. Seseorang yang menjimai istrinya di siang hari di bulan Ramadan, maka dia terkena kafarah. Itu menunjukkan berjima, berhubungan dengan istri di siang hari di bulan Ramadan adalah perbuatan dosa. Apalagi ucapan laki-laki tersebut mengatakan halaktu, saya telah binasa. Walladzina yudhahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu. Dan orang-orang yang menzihar istri-istri mereka, kemudian dia kembali dari apa yang mereka ucapkan, atau mereka kembali dari apa yang mereka ucapkan. Ikhtalafal ulama'u fi ma'nal awud. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, para ulama berselisih tentang makna al-awud, kembali. Fakila, maka dikatakan, Maknahul azm ala jima'i man zahara minha. Aud maknanya, sebagian pendapat mengatakan adalah berazam, bertekad bulat untuk menjima'i orang yang telah dia zihar. Yani istrinya yang telah dia zihar. Bertekad bulat untuk menjima'i istrinya yang telah dia zihar. Wa annahu bi mujarradi azmihi tajibu alaihi al-kaffaratul madhkurah. Dan bahwasanya semata-mata dia berazam untuk menjimai istrinya, wajib bagi dia membayar kafarah yang telah disebutkan. Semata-mata dia berazam ingin menjimai istrinya yang telah dia zihar, maka dia wajib membayar kafarah. Wa yadullu ala hadza anna Allah ta'ala dzakara fil kafarah annaha takunu qabla al-masis. Dan yang menunjukkan atas ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kafarah bahwasanya kafarah itu sebelum menyentuh. Sebelum menyentuh. Berarti humma yaudu nalima qalu, itu maknanya apa? Dia berazam untuk menjimai istrinya, bukan kembali terhadap apa yang dia katakan, yakni dia menjimai istrinya, bukan, tetapi berazam untuk menjimai istrinya, belum menjimai istrinya, dikarenakan Allah menyebutkan dalam kafarah ini itu qablal masis, sebelum menyentuh istrinya, yakni berjima. Wadzalika innama yakunu bi mujarradil azam, dan hal itu terjadi semata-mata dengan azam, tekad yang kuat untuk menggauli istrinya. Cuma tekad yang kuat untuk menggauli istrinya tidak boleh dia lakukan sebelum dia membayar kafarah. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, makna ya'udu nalima qalu, apa yang pertama? Paham enggak? Berazam untuk kembali menjimai istrinya yang telah dizihar. Itu makna yang pertama. Biar enggak kebingungan, ana ulangi ringkasannya. Yang pertama, makna kembali dari apa yang telah mereka ucapkan adalah apa? Berazam, bertekad bulat untuk menjimai istri yang telah dia zihar. Yang kedua, maknahu haqiqatul wata. Maknanya adalah benar-benar dia berjima. Benar-benar apa? Dia berjima. Ya'udu nalima qalu, yakni al-jima. Wa yadullu ala dzalika annallaha qala thumma ya'udu nalima qalu walladzi qalu innama huwal wata. Dan yang mereka mengatakannya hanya saja al-wata. Tapi kata Syaikh Sa'di rahimahullah, wa ala kullin minal qawlain, berdasarkan masing-masing dari dua pendapat ini, fa'idha wajadal aud atau fa'idha wujidal aud, jika didapati al-aud, sara kafaratu hadhihi tahrim. Jadilah kafarah pengharuman ini tahrir raqabah, memerdekakan budak mukminah yang mukmin, kama quyidat fi ayatin ukhra, sebagaimana dikait pada ayat yang lain, zakarun au untha, baik budaknya laki-laki maupun wanita, boleh. Bisyarti an takuna salimatan minal uyub al madarrah bil amal, dengan syarat budaknya tersebut terbebas dari aib-aib yang madorotkan, yang memadorotkan kalau dipakai untuk bekerja. Nah, seperti budaknya lumpuh, penyakitan, itu aib yang enggak boleh bagi budak yang aib tersebut mempengaruhi kerjanya. Budak itu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah dipakai untuk bekerja yang hasilnya diserahkan kepada tuannya. Kenapa kok enggak boleh yang dimerdekakan yang aib yang banyak madaratnya? Ya, murah, berarti kan akan murah dalam membebaskannya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Min qabli ayyatamassa, sebelum keduanya berhubungan bercampur, ayyulzamuz zawju an yatruka wat'a zawjatihi allati dhahara minha hatta yukaffira bi raqabah. Diharuskan bagi suami untuk meninggalkan jima dengan istrinya yang telah dia zihar sampai dia membayar kafarah dengan memerdekakan budak. Dzalikum al-hukmul ladzi dzakarnahu lakum. Yang demikianlah itulah hukum yang kami menyebutkannya kepada kalian, tu'adzuna bih. Ayubayyinu lakum hukmahu ma'at-tarhibi wal makruni bih. Allah menjelaskannya kepada kalian hukumnya, atau dijelaskan kepada kalian hukumnya bersamaan menakut-nakuti yang disertakan padanya. Li'anna ma'na al-wa'ad, dikarenakan makna dari al-wa'ad, nasihat wa'ad adalah zikrul hukum ma'at-tarhib wa-tarhib. Penyebutan hukum disertai menyemangati dan juga disertai dengan menakut-nakuti. Maka Allah mengatakan, Zalikum tu'adzuna bih. Itulah yang dinasehatkan, diwasiatkan kepada kalian. Yang namanya al-wa'ad itu penyebutan hukum plus apa? Menyemangati kalau itu perbuatan yang dianjurkan, dan menakut-nakuti kalau itu perbuatan yang dilarang. Dalam hal ini, itu penyebutan hukum disertai dengan apa? Terhib apa terhib? Terhib. Yaitu apa? Kalau melakukannya, maka harus membayar kafarah. Itu namanya terhib. Menakut-nakuti supaya tidak terjatuh padanya. Falladhi yuridu ayyudhahira. Maka orang-orang yang menginginkan untuk melakukan zihar, idza dzakara, jika dia ingat, annahu yajibu alaihi itku raqabah, jika dia ingat kalau dia melakukannya dia wajib untuk memerdekakan budak, kaffa nafsahu anhu, dia akan menahan dirinya dari perbuatan tersebut. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah terhadap apa yang kalian lakukan maha mengetahui. Fayujazi kulla amilin bi amalihi, maka Allah membalas setiap orang yang beramal sesuai dengan amalnya. Sudah sering kita bawakan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ilmunya Allah terhadap apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, pengawasan Allah terhadap apa yang kita lakukan, faedahnya apa? Allah akan membalasnya. Ketika Allah mengatakan wa Allahu biwafilin amma ta'malun, wallahu bima ta'maluna basir, wallahu khabirum bima ta'malun, ketika Allah dalam Al-Qur'an menyebutkan tentang pengetahuan Allah terhadap sebuah perbuatan, maknanya bukan sekedar tahu tetapi membalas. Kalau perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan yang berlimpah, dan kalau perbuatan yang jelek juga akan dibalas dengan kejelekan yang setimpal. Famallam yajid raqabatan ya'tikuha, maka barang siapa yang tidak mendapati budak untuk dia merdekakan, bi an lam yajidha aw lam yajid thamanaha, dengan dia tidak mendapatkan budak atau tidak mendapatkan uangnya sebagaimana yang jelaskan di awal. Fa alaihi siyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ayyatamassa, maka wajib bagi dia berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum dia berhubungan, keduanya berhubungan. Faman lam yastati' as-siyama, maka barang siapa yang enggak mampu berpuasa fa it'amu sittina miskina, maka wajib bagi dia memberi makan 60 orang miskin. Imma bi an yut'imahum min quti baladihi ma yakfihim, bisa jadi dia memberi makan 60 orang miskin itu dengan makanan pokok negerinya yang mencukupi mereka. Kama huwa qaulu katsirin minal mufassirin, sebagaimana ini pendapat kebanyakan ahli tafsir. Wa imma bi an yut'ima kulla miskinin mudda burrin au nisfa sha'in min ghairihi mimma yujzi atau yajzi fil fitrah kama huwa qaulu ta'ifatin ukhra, atau bisa jadi dia memberikan kepada masing-masing orang miskin ini yang 60 tadi satu mud gandum, satu mud gandum mudda burrin, atau setengah sok dari selainnya, dari apa yang mencukupi pada zakat fitrah, dari apa yang mencukupi pada zakat fitrah, kama huwa qauli qaulu ta'ifatin ukhra, sebagaimana ini adalah pendapat ulama yang lainnya. Maknanya dengan apa memberi 60 orang miskin, ada dua pendapat biar bisa disimpulkan. Dengan apa memberi makan orang 60 orang miskin? Yang pertama, memberi makan mereka dengan makanan pokok negerinya masing-masing yang mencukupi mereka. Artinya apa? Basing. Yang penting makanan pokok di negeri masing-masing yang mencukupi mereka. Seperti misalnya dia mengundang 60 orang miskin kemudian diajak makan ke rumahnya. Bisa dipaham ya? Dia mengundang 60 orang miskin kemudian diajak makan di rumahnya yang mengenyangkan mereka, dah cukup. Enggak tahu ini berapa sok, berapa mud, yang penting apa? Mencukupi mereka. Itu namanya dengan makanan pokok negeri masing-masing yang mencukupi mereka. Inilah kebanyakan pendapat ahli tafsir. Atau pendapat yang kedua, memberi makan 60 orang miskin ini itu dengan satu mud gandum. Satu mud gandum. Kalau gandum itu satu mud, kalau selain gandum maka setengah sok. Kalau selain gandum maka setengah sok dari apa yang mencukupi pada zakat fitrah. Nah, dan sebagaimana yang dilakukan oleh siapa? Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika beliau sudah tua, kita tahu sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu termasuk sahabat yang berumur panjang. Karena memang sudah didoakan oleh Rasulullah SAW, Allahumma apa? Akthir malahu wa waladahu wa atil umrahu wa barik fihi. Kata Rasulullah SAW mendoakan Anas bin Malik, ya Allah, akthir malahu, perbanyaklah hartanya. Wa auladahu atau wa waladahu, dan juga perbanyaklah anaknya, ya Allah. Wa atil umrahu, dan panjangkanlah umurnya. Wa barik fihi, dan barokahilah padanya, ya Allah. Barokahilah pada hartanya, barokahilah pada anak-anaknya, dan barokahilah pada apa? Umurnya. Ini menunjukkan boleh untuk mendoakan apa? Panjang umur. Nah, boleh untuk berdoa minta di apa? Banyak rezeki, banyak anak dan seterusnya, cuma jangan lupa apa? Wa barik fihi, dan juga ya Allah barokahilah padanya. Nah, makanya Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala beliau menyebutkan tidak cukup seorang mengatakan semoga panjang umur. Lah, Itu perkataan yang kurang pas ketika mendoakan saudaranya dengan semoga Allah memanjangkan umurmu. Tetapi harus ditambahi dengan apa? Di dalam kebaikan. Semoga Allah memanjangkan umurmu di dalam kebaikan. Karena memang itulah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Khairun nas apa? Man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Wa syarrun nas, dan sejelek-jelek manusia, man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang panjang umurnya tetapi semakin panjang umurnya semakin jelek amalannya. Telah berlalu kisahnya, mimpinya Talhah bin Ubaidillah. Mimpinya Talhah bin Ubaidillah yang dia kedatangan tamunya berapa orang? 3 orang. 6, yang ternyata 2, 1 dia bertempur di medan jihad, kemudian apa? Meninggal dunia, mati syahid. 6, kemudian yang kedua juga meninggal dunia, kemudian mati syahid. Kemudian yang ketiga, tahun berikutnya dia meninggal dunia, tapi di atas ranjangnya. Maka kata Talhah bin Ubaidillah, saya bermimpi bahwasanya dari 3 orang ini semuanya masuk ke dalam surga. Tetapi yang menjadi takjub Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, yang duluan masuk ke dalam surga itu adalah yang mati di ranjangnya. Yang mati di ranjangnya, tidak mati berjihad. Dalam keadaan kita tahu keutamaan orang yang mati syahid. Maka diceritakan mimpinya Talhah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa engkau merasa aneh wahai Talhah? Bukankah dia hidup setahun lagi setelah teman-temannya meninggal? Bukankah ketika dia hidup setahun dia melakukan salat? Berapa salatnya? Yang tadi tidak saya lagi salat. Yang meninggal dunia duluan 2 orang tadi itu tidak bisa lagi mengerjakan sholat. Sementara yang setahun ini, berapa kali dia sholat, alangkah banyaknya. Dan yang tadi tidak, yang 2 orang tidak lagi bisa berpuasa, yang terakhir masih bisa berpuasa setahun. Maka jangan aneh kalau dia ini yang panjang umurnya mengalahkan orang yang mati syahid duluan. Ini menunjukkan faedah bagi kita semuanya untuk bersemangat. Semakin kita diberikan kesempatan umur, masih punya kesempatan hidup di muka bumi ini untuk memperbanyak amalan yang soleh. Syahidnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika beliau sudah tua, bahkan disebutkan beliau meninggal dunia pada umur 100 tahun. Beliau ketika tidak mampu lagi berpuasa, maka setiap akhir Ramadan beliau mengumpulkan 30 orang miskin di rumahnya. Setiap akhir Ramadan beliau kumpulkan 30 orang miskin di rumahnya, diajak makan di rumahnya. Nah, ini menunjukkan mencukupi, walaupun tidak ditakar berapa mudnya, berapa soknya, yang penting mengenyangkan mereka untuk makan yang sesuai dengan makanan pokok di negerinya. Naam. Dzalikal hukmul ladzi bayyanahu lakum wa waddahnahu lakum litu'minu billahi wa rasulih. Hukum tersebut yang kami jelaskan kepada kalian supaya kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Wa dzalika biltizami hadzal hukmi wa ghairihi minal ahkami wal 'amali bih. Yaitu dengan berpegang teguh dengan hukum ini dan selainnya dari hukum-hukum dan mengamalkannya. Fa inna iltizama ahkamillah wal amala biha minal iman. Maka sesungguhnya melazimi berpegang teguh dengan hukum-hukum Allah dan mengamalkannya itu termasuk dari keimanan. Bal hiya al maqsudu wa mimma yaziduhu bihil iman wa yakmulu wa yanmu. Bahkan itulah yang dimaksud dari keimanan, yaitu al-amal. Dan diantara yang bisa menambah keimanan dan juga menyempurnakan dan mengembangkan iman adalah amalan-amalan. Wa tilka hududullah allati tamna'u minal wuqu'i fiha. Dan itulah batasan-batasan Allah yang tumna'u minal wuqu'i fiha, yang dilarang untuk terjatuh padanya. Fayajibu alla tata'adda wala yaksura anha. Maka wajib untuk tata'adda, untuk tidak dilanggar dan tidak lalai pada lalai darinya. Walil kafirina azabun alim, dan bagi orang-orang yang kafir azab yang pedih. Nah, ini penjelasan Syekh Sa'di rahimahullah tentang Al-Mujadilah ayat yang kedua sampai yang keempat. Pada pertemuan yang berikutnya beliau menyebutkan faedah-faedah dari ayat ini. Pada pertemuan yang berikutnya beliau di sini menyebutkan hukum-hukum yang terkandung dalam ayat-ayat ini. Insyaallah dilanjutkan pada pertemuan yang berikutnya, semoga bermanfaat. Al-afwu minkum 'alal italah. Mohon maaf terlalu panjang. Tanggung. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.